Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Man hafidhal ayat falyaqra. Barakallahu fiikum. Sebelum kita mulai, kita murojaah terlebih dahulu pelajaran yang telah kita pelajari sebelumnya. Pertanyaannya, bagaimana keadaan manusia di hari kiamat nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang akan menjawab, Abu Hanifah. Ya, antum. Bagaimana keadaan mereka? Abu Arsa. Bagaimana keadaan manusia ketika datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti? Ya, Abu Hafsah, bagaimana keadaannya? Ayatnya lho. Abu Atiyah, ya. Datang dalam keadaan sendiri-sendiri, tanpa membawa harta, tanpa membawa keluarga, tanpa membawa penolong, tentara yang mungkin dulunya ketika hidup di dunia, dia menjadi seorang pemimpin atau pejabat, sehingga memiliki banyak tentara. Nanti di hari kiamat, beda keadaannya. Semua itu akan ditinggalkan. Datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala furada. Sendiri-sendiri, urusan masing-masing. Nah, sebutkan kepada saya dalilnya bahwa keadaan manusia nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala demikian keadaannya. Mas Andra, dalilnya surat apa, ayat berapa? Al-An'am 94. Nah, yang sedang kita pelajari itu. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Sungguh kalian datang menghadap kami furada, sendiri-sendiri, bila malin wala ahlin wala ashiratin wala junudin wala ansar, tanpa membawa harta, tanpa membawa keluarga, anak, penolong-penolong, pembela-pembela, tentara-tentara, tanpa membawa itu semua. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana telah kami ciptakan kalian pada awal mulanya. Kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lahir dari perut ibu ke alam dunia ini, demikian keadaannya. Arin an kulli syai, enggak membawa apa-apa. Nah, tidak memakai sehelai kain pun. Tidak membawa harta, tidak membawa yang lain-lainnya. Dan wataraktum makhawalnakum wara'a dhuhurikum, akan kalian tinggalkan apa yang telah kami karuniakan kepada kalian dari nikmat-nikmat dunia, akan kalian tinggalkan semua. Seperti dijelaskan pula dalam hadis Anas bin Malik indal Bukhari wa Muslim, yatba'ul mayyita thalathatun fayarji'u tsnani wa yabqa wahidun fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluh. Yang akan mengikuti orang mati itu ada tiga, namun yang dua kembali, sedangkan yang tinggal bersamanya satu. Yang kembali adalah keluarga dan hartanya, sedangkan yang tinggal bersamanya adalah amalannya, akan ditinggalkan. Seseorang lagi menikmati kendaraannya yang baru beli, datang ajal, klepek, selesai dah. Nah, tinggal kendaraan itu. Yang baru menikah, yang katanya lagi bulan madu, atau mungkin baru ijab kabul, mati. Sudah, tinggalin. Nah, ini ajaib hayati dunia. Suatu yang menakjubkan dari kehidupan dunia ini. Kapan datang, sudah datang, enggak ada lagi kesempatan hidup di dunia ini. Tidak bisa ditunda kematian itu, dan tidak bisa dimajukan. Sesuatu yang telah Allah tetapkan dan Allah rahasiakan. Nah, dan ini sudah kita artikan kemarin ayatnya, enggak perlu saya ulang lagi. Dan juga sudah kita baca sedikit penjelasan dari Syekh Permanasadi rahimahullah. Dan yang semakna dengan ayat ini, Al-An'am ayat ke-94, diantaranya adalah surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ayat ke-48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah." Sungguh kalian datang menghadap kami sebagaimana keadaan kalian tatkala kami ciptakan awal mulanya. Maksudnya, bila mal, wala ahlin, wala asyirah, tanpa membawa harta, tanpa membawa keluarga, ma ma'ahum ilal a'mal allati amiluha, tidaklah bersama mereka, melainkan amalan-amalan yang mereka amalkan semasa hidupnya. Itu yang akan kita bawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah bekal kita di akhirat kelak. Kita di dalam menjalani kehidupan dunia ini butuh bekal, sebagaimana nanti dalam menjalani kehidupan di akhirat juga butuh bekal. Dan bekal yang kita butuhkan di sana bukan harta, bukan anak, bukan yang lain-lainnya dari bekal-bekal yang kita butuhkan di dunia ini. Bekal yang kita butuhkan di sana adalah iman dan amal soleh. Itu yang akan bisa mendekatkan diri seorang hamba kepada Rabb-nya. Qala Allahu 'azza wa jalla wa ma amwalukum wa la auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa 'amila shaliha. Bukanlah harta-harta kalian, bukanlah anak-anak kalian yang akan mendekatkan kalian kepada kami, kata Allah, dengan sedekat-dekatnya, melainkan orang yang beriman dan beramal saleh. Itu bekal yang kita butuhkan di sana. Nah, dan kesempatan untuk tazawud berbekal dengan keimanan dan amal soleh ya semasa di dunia ini. Nah, karena inilah fursah kesempatan kita untuk berbekal dengan keimanan dan amal soleh. Kalau sudah mati terputus sudah. Idza mata ibnu Adam inqata anhu amaluh illa min ihda thalas. Apabila anak Adam telah meninggal dunia, terputuslah darinya amalannya kecuali salah satu dari tiga. Nah, sedekah jariyah, nah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak yang soleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Ini termasuk dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Walaupun kesempatan hidup, kesempatan beramal telah putus dengan meninggalnya dia, namun di sana ada beberapa amalan yang pahalanya terus mengalir sekalipun dia telah meninggal dunia. Bisa jadi dia memiliki sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat yang dia ajarkan semasa hidupnya, atau memiliki anak yang soleh. Itu pun dengan syarat orang tuanya mati dalam keadaan bertauhid. Walaupun anaknya soleh atau solihah, tapi orang tuanya mati dalam keadaan syirik, enggak akan sampai doanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika membimbing pamannya mentalkin agar supaya mengucapkan la ilaha illallah, sehingga akhir ucapan yang diucapannya adalah kalimatul tauhid, namun dengan sebab teman jeleknya yang terus mempengaruhi agar supaya jangan mau mengucapkan la ilaha illallah dan agar terus mempertahankan agama Abdul Muthalib, agama penyembah berhala, akhirnya dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala tentukan dia mati dalam keadaan syirik. Namun karena betapa besar jasa beliau terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul pun bersumpah, demi Allah benar-benar akan aku mintakan ampun engkau wahai pamanku kepada Allah Subhanahu wa taala malam unha angka, selama aku enggak dilarang dari engkau. Turunlah ayat, maka nalin nabi walladzina amanu, tidaklah pantas bagi seorang nabi, demikian pula orang beriman, untuk memintakan ampun kepada Allah, untuk memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang telah jelas-jelas sebagai penghuni al-jahim, penghuni neraka, disebabkan mati di atas kesyirikan. Sehingga barakallahu fikum, di sini pelajaran besar bagi kita, selain kita berusaha mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah, sehingga dengan kita memiliki anak yang soleh dan solihah, nanti doa mereka akan sampai kepada orang tua, namun kita sebagai orang tua juga harus berusaha mati di atas tauhid. Mati di atas tauhid. Walaupun anak soleh dan soleha, kalau orang tuanya musyrik, enggak akan sampai. Nam. Taib. Kita akan melanjutkan dari kalam beliau rahimahullahu ta'ala. Ini saya dengar ada yang baca Al-Quran ya. Afwan ya. Ini jam dares. Jangan mengganggu. Jadi kemarin terakhir kita membaca keterangan beliau yang kesimpulannya bahwa inilah keadaan mereka di alam barzakh. Barzakh sudah saya jelaskan. Pengertian al-barzakh adalah al-hajiz awil ha'il baina syai'aini. Penghalang antara dua sesuatu. Ada dua sesuatu, tengah-tengahnya ada penghalang, ini dinamakan barzakh. Kenapa alam kubur dinamakan dengan alam barzakh? Karena alam barzakh ini atau alam kubur ini letaknya adalah antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Dikatakan kehidupan dunia bukan karena kehidupan dunia telah berlalu dengan matinya dia. Meninggalkan dirinya dia dunia ini. Sudah berlalu dia menjalani kehidupan dunia. Namun dikatakan kehidupan akhirat, hari kiamat belum datang. Maka dinamakan barzakh. Bisa dipaham ya? Al-hajiz baina syai'aini. Nah, karena kehidupan alam barzakh adalah baina hayati dunia wal akhirah. Antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Sampai kapan dia menjalani kehidupan alam barzakh ini, alam kubur ini? Ila yaum yub'atsun. Sampai nanti hari dibangkitkan ya manusia dari alam kubur mereka. Walaupun di alam barzakh dia sudah mendapatkan kenikmatan bagi orang yang amalannya baik. Sebagaimana dia akan mendapatkan azab ketika amalannya jelek. Nah, itu yang dimaksud dengan al-barzakh. Nah, mereka orang-orang yang tafrid fil a'mal, yang meremehkan amalan-amalan yang saleh, dan mereka kufur, keadaan mereka nanti ketika mendatangi hari kiamat, mereka datang dalam keadaan muflis. 6. Bangkrut. Furada datang dengan sendiri-sendiri. Bila ahlin wala malin wala auladin wala junud wala ansar. Datang tanpa membawa harta, tanpa membawa anak-anak, tentara-tentara, penolong-penolong, sebagaimana Allah ciptakan mereka pada awal mulanya. Arina min kulli syai, enggak membawa suatu apapun. Kita lanjutkan. Fa innal asya'a, yang punya kitab disemak. Fa innal asya'a innama tutamawwalu wa tahsulu ba'da dhalika bi asbabiha allati hiya asbabuha. Maka sesungguhnya segala sesuatu hanya saja akan dimiliki dan akan dihasilkan setelahnya berdasarkan sebab-sebabnya yang itu merupakan sebab-sebab pada segala sesuatu tadi. Sesuai berdasarkan sebabnya. Contoh, seseorang ingin memiliki amalan soleh. Berarti apa sebabnya harus dia lakukan? Ya berbuat, bertindak, agar supaya nanti menghadap Allah memiliki bekal amalan soleh. Seseorang ingin memiliki harta, berarti dia harus menjalankan sebab usaha. Syekhul Islam mengatakan al-akhdhu bil asbabi masyru', menjalankan sebab itu disyariatkan. Wal i'timadu 'alaihi kufrun, tapi bersandar kepada sebab adalah perbuatan kufur. Sandarkan apa yang didapatkan tadi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan posisikan usaha yang dia lakukan sebatas sebab untuk mendapatkan harta tadi. Ingin memiliki anak, ya usaha, iringi usaha, jalankan sebab, menikah. Menghayalkan punya anak, enggak menikah. Nah, ini harus kita pahami bahwasanya segala sesuatu akan dimiliki dan akan dihasilkan sesuai dengan sebab-sebabnya. Sebab-sebab sesuatu tadi, ingin memiliki apa, ya jalankan sebabnya. Nah, ingin memiliki ilmu, jalankan sebabnya, apa? Belajar. Nah, hadza huwa. Nah, dijelaskan oleh beliau rahimahullah lebih lanjut, wa fi dzalikal yaum tanqati'u jami'ul umur allati kanat ma'al 'abdi fid dunya siwal 'amali shalih wal 'amali sayyi alladhi huwa matatud daril akhirah allati tansha'u 'anhu wa yakunu husnaha wa kubhaha wa sururaha wa humumaha wa 'adzabaha wa na'imaha bihasabil a'mal. Akan tetapi barakallahu fikum, pada hari kiamat nanti tanqati'u jami'ul umur, akan terputus seluruh perkara-perkara. Allati kanat ma'al 'abdi fi dunya, yang dulunya perkara-perkara itu ada pada seorang hamba ketika di dunia. Harta terputus. Menjalankan sebab agar supaya bisa memiliki amal terputus sudah dengan datangnya kematian. Ini harus difahami bersama barakallahu fikum. Bahwa fursah, kesempatan kita untuk berbekal keimanan dan amal soleh, ya ketika kita hidup di dunia ini. Yang masing-masing kita enggak tahu, entah sisa berapa lama lagi kesempatan kita hidup di dunia ini. Enggak ada seorang pun yang tahu. Nah, di hari kiamat terputus semua. Makanya orang-orang kafir, taib, kita artikan dulu. Tangkoti aujamil umur alati ma'kanat ma'al'abdi fi dunia, yang dulunya perkara-perkara tadi ada pada seorang hamba ketika hidup di dunia. Siwal amali soleh, selain amal soleh dan amal kejelekan yang dia lakukan ketika di dunia, itu yang akan dia bawa nanti menghadap Allah. Alati huwa madatu dari al-akhirah, yang mana amalan-amalan tadi, apakah amalan yang baik atau amalan yang jelek, itu merupakan madah, dasar dia menjalani kehidupan di akhirat nanti, yang akan muncul darinya, tumbuh darinya amalan-amalan tadi, baiknya akhirat dia maupun jeleknya. Amalan yang dibawa baik akan menumbuhkan baiknya kehidupan dia di akhirat. Jeleknya amalan yang dia bawa, ini juga akan menumbuhkan jeleknya kehidupan dia di akhirat kelak. Taib. Wa sururaha wa gumumaha. Demikian pula akan menumbuhkan bahagianya akhirat dia, atau galaunya, susahnya kehidupan dia di akhirat kelak. Lagi-lagi, dasarnya adalah amalan yang dia bawa tadi. Tinggal amalan baikkah atau amal jelekkah. Wa'adzabaha wa na'imaha. Demikian pula akan menumbuhkan azab di akhirat nanti, ataupun kenikmatan. Bihasabil a'mal. Semua itu berdasarkan amalan-amalan yang dia bawa. Fahiyal lati tanfa'u aw tadurru wa tasu'u aw tasurru. Maka amalan-amalan itulah yang akan bermanfaat bagi seseorang di akhirat kelak, atau akan memadharatkan. Apakah yang akan membuat dia susah atau membuat dia bahagia? Wa ma siwaha minal ahli wal walad wal mal wal ansar fa awari kharijiyah nam wa asab zailah wa ahwa wa ahwal hailah nam wa li hadha qala wa laqad jitumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawwalnakum. Dan apa yang selainnya, selain dari amalan-amalan tadi, baik itu keluarga, anak, harta, penolong, dan yang lain-lainnya, semua itu akan ditinggalkan. Semua itu akan ditinggalkan. Berlalu sudah kesempatan. Maka orang-orang kafir, mereka menyesal di hari kiamat nanti, dan mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya dikembalikan lagi hidup di dunia. Mintanya mereka kepada Allah agar dikembalikan lagi hidup di dunia bukan karena ingin bersenang-senang dengan dunianya, tapi agar supaya bisa beramal kebaikan yang dulunya dia tinggalkan. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-99 sampai 100. Ini ayat di antara ayat yang menjelaskan penyesalan orang-orang kafir di hari kiamat nanti. Akibat dari semasa di dunia enggak mau beriman, tidak mau beramal soleh, akhir dari kiamat nyesal. Namun penyesalan di sana penyesalan yang tiada guna. Qala Allahu 'azza wa jalla hatta idza jaa'a ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'atsun. Surat apa tadi, ikhwan? Al-Mu'minun ayat ke-99 sampai 100. Sampai apabila datang kepada salah seorang di antara mereka kematian, kita tahu sendiri bagaimana sepak terjang orang kafir dalam kehidupan dunia ini. Yang ada hanya numpuk-numpuk harta, memperturutkan hawa nafsu, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya senang-senang. Ya'kulun wa yashrabun wa yatamatta'un. Mereka sekedar minum, senang-senang, makan. Kama ta'kulul an'am, sebagaimana binatang ternak pun makan-makan, minum. Hawa nafsu, syahawat. Wan naru maswalahum, sedangkan neraka di hari kiamat nanti sebagai tempat kembali mereka. Mereka menyesal. Dia mengatakan, "Rabbi qala rabbir ji'un wa hirab." Mohon kembalikanlah aku ke dunia. Kembalikanlah aku untuk bisa hidup di dunia lagi. La'alli a'malu salihan fima tarakt, pasti aku akan beramal salih yang dulunya kami tinggalkan. Penyesalan, kata-kata yang menunjukkan penyesalan. Tolong kembalikanlah lagi kami ke dunia. Pasti aku akan beramal salih. Namun Allah tahu apa isi hati mereka, bahwa seandainya dikembalikan lagi ke dunia pun enggak mungkin akan beramal soleh. Demikian pula enggak mungkinnya untuk bisa kembali lagi ke dunia, sehingga Allah katakan kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya sebatas ucapan yang kalian ucapkan dengan lisan kalian belaka. Min waraihim, di belakang mereka terdapat barzakh, ila yaumi yub'atsun, sampai datang hari kiamat nanti. Maka kehidupan di alam kubur dinamakan barzakh. Sampai kapan mereka menjalani kehidupan di alam barzakh ini? Sampai mereka dibangkitkan. Nah, demikian pula pada ayat yang setelahnya. Fa idza nufikha fis-sur fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun. Apabila telah ditiupkan sang sangsakala, pada tiupan yang kedua, sehingga manusia bangkit, hidup kembali dari alam kubur mereka, fala ansaba bainahum, di saat itu enggak ada lagi tali persaudaraan sesama di antara mereka. Urusannya masing-masing. Fala ansaba bainahum, enggak ada lagi hubungan tali persaudaraan. Urusannya sendiri-sendiri. Wala yatasaalun, dan mereka tidak lagi sempat untuk saling bertanya. Beda dengan kehidupan di dunia ini. Tali persaudaraan begitu besar manfaatnya. Demikian pula persahabatan. Ketemu masih saling bertanya, bagaimana kabar Anda, bagaimana keadaannya, dan seterusnya. Di sana enggak ada lagi untuknya seperti itu. Enggak ada lagi manfaat tali persaudaraan. Enggak ada lagi sempat saling bertanya. Faman tsaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Maka barang siapa yang berat timbangan amalan kebaikannya, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Ini yang jadi patokan. Bukan semata-mata nasab. Man bata'a 'amaluhu lam yusri'hu 'amaluhu, apa nasabuh? Barang siapa yang lambat amalannya, bukan berarti akan dipercepat oleh nasabnya. Enggak ada kaitannya nasab. Yang jadi patok adalah amalannya. Maka kalau katakan waman faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun waman khaffat mawazinuhu faulaika allatina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun. Dan barang siapa yang ringan timbangan amalan kebaikannya, maka mereka adalah orang-orang yang rugi, rugi diri-diri mereka di dalam jahannam, mereka kekal di dalamnya. Sampai ayat yang berikutnya, antum bisa baca surat Al-Mu'minun tadi dari ayat 99, ayat 100, dan ayat-ayat yang setelahnya. 6 sampai ke ayat 114. Kalian baca sendiri, tadaburi baik-baik ayat tersebut, 99 sampai 114. Di situ dijelaskan panjang lebar bagaimana keadaan manusia nanti di hari kiamat. 6 bahwa yang menjadi patokan adalah keimanan dan amal soleh, adapun nasab, harta, semua itu akan ditinggalkan. 6 dan bagaimana penyesalan mereka, orang-orang kafir, tatkala mereka menyia-nyiakan kesempatan hidup di dunia. 6 akhirnya mereka timbul penyesalan, namun penyesalan di sana enggak ada lagi guna. Demikian pula di ayat-ayat yang setelahnya tadi juga di situ ada penjelasan. 6 bahwa mereka orang-orang kafir yang selalu mengejek dan menghina orang-orang beriman. 6 ketika mereka beriman dieceknya, dihinanya. Namun keberakhirannya di akhirat nanti kehinaan yang menimpa mereka dan kebinasaan. Sebaliknya orang beriman yang semasa di dunia dipandang rendah oleh mereka, diejek, dihina oleh mereka, Allah balas dengan kenikmatan-kenikmatan yang sempurna, kekal, abadi. Nah, sehingga Allah balas atas keimanan mereka, kesabaran mereka ketika dihina, dilecehkan, dan sabarnya mereka ketika beramal, Allah balas dengan kenikmatan-kenikmatan surga, kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, bahkan belum pernah terbesit oleh benak seorang pun. Demikian secara ringkas, tinggal antum tadaburi sendiri ya, surat Al-Mu'minun tadi. Surat ayat keberapa ya kawan? 99 sampai 114. Tadaburi sendiri ayat kalian. Saya hanya menjelaskan secara globalnya saja, waktu yang terbatas. Ilahuna, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.